kita bayang bareng-bareng lagi satu malam spesial buat semuanya. Bareng-barengnya banget. Thomas. Thank you. Kembali ayah. Wow, subhanallah. Sudah cantik, lincah, suaranya merdu lagi.